Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله semoga Allah merahmati kita semuanya dengan rahmatnya lah kita diampuni dosa-dosanya, dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala. Dan dengan rahmatnya lah kita terhindar dari kemaksiatan. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Allahumma amin. Sebagaimana penulis rahimallahu ta'ala dalam kitab Kasyusubhat ini pun nantinya di awal kalinya juga akan menyampaikan doa agar Allah merahmati pembaca. Baik, kita mulai masuk dalam penjelasan kitab Tauhid ini, kitab Kasyusubhat ini. Wabillahi nasta'in. Kita sandarkan hati kita kepada Allah Ta'ala, mohon pertolongan kepadanya saja agar Allah menjaga kita dari segala hal yang merusak tauhid kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi. Qala al-muallif Syekh Muhammad At-Tamimi fi kitabih Kashf Syubuhat. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya. Penting kita mendoakan penulis karena namanya mendoakan dalam sebuah hadis itu terhitung sebagai sebuah al-jaza, balasan. Jazaul ihsan, balasan kebaikan adalah kebaikan pula. Ketika kita merasa mendapatkan manfaat lewat perantaraan penulis, maka ini sebuah kebaikan. Oleh karena itu kita tertuntut dalam Islam untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Dan di antara bentuk pembalasan kebaikan dalam sebuah hadis disebutkan yaitu addu'a, berdoa. Maka adab ulama dan para penuntut ilmu ketika membaca sebuah kitab ulama yang dia merasa mendapatkan faedah dengan pelajari kitab tersebut bitaufiqillah, maka mendoakan ulama sang penulis kitab yang sedang dipelajari tersebut. Qala al-muallif, berkata penulis rahimahullahu taala. Bukan itu maksudnya untuk pemanis kata. Tidak, yang tidak ada faedahnya, tidak. Tapi kita bersyukur kepada Allah, bentuknya adalah mendoakan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Man la yashkurun nas la yashkurullah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Telah banyak kalimat ini disyarah oleh para asatidah, para ulama. Intinya kalimat ini sungguh kalimat yang mencerminkan tauhid penulisnya. Saya mensoroti sebatas sisi kedudukan penyebutan basmalah ini dan pentingnya, urgensinya ketika menulis sebuah tulisan. Bahwa siapa tahu tulisan yang Anda tulis, ketika Anda tuliskan pertama kalinya al-basmalah, Kalimat al-basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim, siapa tahu dengan sebab itu tulisan Anda diberkahi oleh Allah Ta'ala, sehingga sampai ratusan tahun Anda sudah meninggal dunia masih dipelajari oleh para pembaca. Karena dalam bismillahirrahmanirrahim ada cerminan tauhid yang besar dalam diri penulis, bahwasanya penulis dengan mengucapkan ucapan basmalah tadi, kalimat al-basmalah tadi, hakikatnya memohon pertolongan dan memohon keberkahan hanya kepada Allah Ta'ala saja dalam aktivitas menulisnya. Maka tidak aneh kalau kemudian keberkahan tulisan ini yang ada, yang Allah anugerahkan kepada tulisan ini, dapat kita rasakan sampai hari ini. Sangat memungkinkan itu di antara sebabnya karena Syekh ketika menuliskan tulisan bismillahirrahmanirrahim ini menghadirkan hati. Benar-benar dia meyakini tidak ada satupun yang bisa memberkahi tulisan ini. Tidak ada satupun yang pantas untuk diminta tolong. Tidak ada satupun yang pantas sang penulis meminta tolong kepadanya kecuali hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini cerminan tauhid. Sudah sepantasnya lah kitab yang isinya tentang tauhidul uluhiyah kemudian diawali dengan tulisan yang menunjukkan, mencerminkan tauhid. Dan ingat, tawakal yang seperti ini adalah sebab terbesar suksesnya sebuah amal saleh. Jangan disangka tawakal seperti ini sebab yang kecil. Ulama menjelaskan tawakal adalah sebab yang terbesar. Betapa banyak masalah selesai bukan dengan keringat yang mengucur, bukan dengan kecerdasan yang brilian, tetapi hati yang bersandar kepada Allah Ta'ala. Bukankah intinya pada taufik? Intinya itu ditolong oleh Allah. Baik jihad ilmiah, ini kita sedang berjihad ilmiah, mempersiapkan jihad ilmiah, merangi syubhat. Maupun jihad dengan pedang, memang kalau memang itu jihad yang syar'i, bukan jihadnya teroris. Semuanya intinya pada taufik, pertolongan Allah Ta'ala. Maka kalau ini kita pegangi erat-erat, maka kita akan mengambil sebab terbesar untuk mendapatkan taufik Allah dalam jihad ilmiah. Apa sebab terbesarnya? At-tawakkul 'alallahi ta'ala wahdah. Bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala saja. Kemudian al-faslul awal ini sepertinya wallahu ta'ala alam shawab, mungkin bukan dari penulis tapi dari penyusun yang memudahkan pembaca untuk memahami isinya. Pasal pertama yaitu bayan anna muhimmatar rusul al-ula tahqiqu tauhidil ibadah. Penjelasan bahwa tugas para rasul yang pertama, yang paling mendasar, paling pokok adalah tahqiq, merealisasikan tauhidil ibadah. Tauhid ibadah. Nantinya saya beritahukan bahwasanya sebagian nuskhah, sebagian matan itu beda dengan apa yang akan saya bacakan, bisa jadi. Dan itu biasa ditemukan beberapa naskah yang berbeda dalam satu matan yang sama. Tapi insya Allah perbedaannya perbedaan yang sederhana, dan yang saya jadi patokan adalah sesungguhnya sudah cukup valid karena dikeluarkan oleh Wizarah Asyu'un Al-Islamiyah, Menteri Wakaf, Menteri Dakwah yang dipimpin oleh Syekh Shalalul Syekh Hafizhullah Ta'ala, yang banyak tulisan-tulisannya. Dan yang kali ini pula yang banyak saya jadikan rujuk, yang saya jadikan rujukan adalah kitab beliau juga, Syekh Shalalul Syekh Syarah Kasyusyuhat, dan kitab-kitab yang lainnya. Maka tentulah kita husnudzon, Wizarah ketika menerbitkan sebuah tulisan sudah mengecek langsung kepada manuskripnya. Wallahu ta'ala alam shawab. Jadi kalau ada sedikit kata kok enggak sama dengan matan yang saya ada di hadapan saya, biasa ya seperti itu. Baik. Kemudian apa kata Syekh? I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmati Anda. Kalimat ini kalimat yang banyak diucapkan oleh Syekh, sang penulis kitab ini. Antum mendapatkan dalam misalnya yang barusan kalian pelajari kitab Al-Usul Thalath, ada i'lam tiga kali yang menandakan ini masih dalam muqaddimah. Karena Thalathul Usul juga dibagi menjadi tiga, muqaddimah, isi, kemudian penutup. Kalau masih i'lam tiga kali itu masih muqaddimah. Diulang berapa i'lam rahimakallah, di antaranya seperti itu. Apa rahasianya? Banyak penulis yang mendoakan pembaca dengan rahimakallah. Atau banyak ustaz buka majelis dengan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rahasianya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di antaranya bahwasanya ilmu syariat yang diajarkan oleh penulis ini adalah mabniyun ala tarahum. Terbangun di atas saling mengkasih sayangi. Ustadz menyayangi muridnya, murid menyayangi gurunya. Dalam kegiatan belajar mengajar ilmu syariat seperti itu, terbangun atas dasar at-tarahum. Karena sayangnya seorang da'i kepada mad'u, sayangnya seorang ustadz kepada murid-muridnya, atau seorang ulama kepada para penuntut ilmu syar'i, maka mereka menunjukkan, para ulama tadi, para ustadz tadi menunjukkan sesuatu yang menyebabkan murid-muridnya bahagia dunia dan akhirat. Bahkan menunjukkan sesuatu yang paling besar manfaatnya di dunia dan di akhirat, at-tauhid. Oleh karena itu Luqman dalam Al-Quran disebutkan ketika ingin menyampaikan sebuah wejangan kepada orang yang termasuk paling disayanginya, yaitu putranya, bagaimana? Ya bunayya la tusyriki billah. Karena pantas orang yang termasuk paling disayanginya anaknya beliau, kemudian disampaikan sesuatu yang paling pula, yaitu paling istimewa, at-tauhid. Seperti itu. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diutus rahmatan lil alamin. Dan syariatnya dari mulai akidahnya, hukum-hukumnya, kabarnya, perintah, larangan, semuanya rahmah. Semuanya kebaikan. Dan ini jangan disepelekan. Kasih sayang yang besar yang kita hadirkan dalam hati ketika mendoakan rahimani wa rahmakumullah, bukan sekedar refleks lisan membuka majelis, tetapi ada kehadiran hati. Siapa tahu Anda mendapatkan ganjaran seperti ganjarannya perempuan yang dosanya zina kemudian beri minum anjing dengan kasih sayangnya. Bisa mendapatkan sesuatu yang sangat besar balasannya, kasih sayang. Kalau manfaat yang didapatkan sebatas hilang rasa dahaga dengan air minum saja sampai balasannya seperti itu besarnya, bagaimana lagi kalau menyebabkan hilangnya kebodohan, syubhat yang merancukan akidah umat. Maka dari itu sesungguhnya ini suatu hal yang bukan sepele, satu hal yang besar, mendoakan, saling mendoakan rahmat. Berikutnya annat tauhid, bahwa at-tauhid huwa ifradullah subhanahu bil ibadah. Bahwa at-tauhid adalah mengesakan Allah subhanahu dalam peribadatan. Ini adalah kaidah pertama dari 12 atau 13 kaidah atau perkara mendasar yang saya sampaikan di yaitu bagian mukaddimah dari apa kitab ini tadi. Yang terbagi tiga, mukaddimah, isi dan penutup. Mukaddimah terdiri dari 13-an kaidah atau perkara yang mendasar. Nah, ini yang pertama. Namun nanti yang kedua, ketiga bisa jadi enggak sesuai dengan urutan yang saya sampaikan. Oleh karena itu nanti kalau sampai pada petikan yang berikutnya, oh ini kaidah yang langsung bisa jadi lompat kaidah yang ke-7 misalnya atau kaidah yang ke-9. Tapi semuanya walaupun tidak urut, saya ambilkan dari petikan-petikan kalimat penulis. Annat tauhida huwa ifradullah subhanahu bil ibadah. Bahwa at-tauhid adalah mengesakan Allah subhanahu dalam peribadatan. Kalau kita kembali kepada makna tauhid secara bahasa, wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan sesuatu itu satu, menunggalkan, mengesakan, itu namanya tauhid secara bahasa. Adapun secara istilah, sesungguhnya tauhid itu cakupannya luas. Tidak sebatas apa yang disampaikan oleh saya di sini. Sebelum saya sampaikan definisi tauhid secara istilah, perlu Anda ketahui bahwasanya kata tauhid itu bukan kata bawaan Syekh Muhammad At-Tamimi. Bukan kata yang disosialisasikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Bukan asalnya beliau. Bukan ini kalimat yang diusung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya saja. Bukan. Kata tauhid ini lafaz yang syar'i. Bukan baru-baru saja, syar'i. Artinya semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu, kemudian diikuti terus oleh ahli tauhid yang berikutnya. Lafaz tauhid atau yang sejenisnya ini tasrifannya, ini terdapat kata tauhid atau tasrifan dalam sorofnya ini, tasrifan dalam sorof ini terdapat dalam beberapa hadis yang agung. Misalnya terdapat di dalam hadis riwayat Imam Muslim, dan juga demikian hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Juga demikian terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Memang sengaja tidak saya sebutkan teksnya karena waktu kita singkat. Dan juga demikian dalam tulisan tidak saya sebutkan teksnya. Sehingga kesimpulannya, lafadz tauhid ini lafadz yang syar'i yang terdapat dalam as-sunnah yang agung ini. Adapun secara istilah syariat, tauhid itu adalah ifradullah subhanahu bima yakhtassu bihi minar rububiyyah wal uluhiyyah wal asma was sifat. Ini kaidah ya. Dengan ini insyaallah antum bisa membantah sekian syubhat. Namanya mengesakan Allah tauhid itu definisinya adalah mengesakan Allah, ifradullah subhanah, mengesakan Allah subhanahu bima yakhtassu bihi, dalam perkara yang menjadi kekhususannya. Min berupa, yaitu maksudnya rububiyah, minar rububiyah wal uluhiyah dan al uluhiyah wal asma was sifat, dan nama-nama serta sifat-sifat Allah. Jadi ulama merangkum dari seluruh dalilnya, disimpulkan tauhid itu ada tiga melalui definisi, yaitu tauhid rububiyah, karena di sana ada kekhususan Allah yang dinamakan dengan rububiyah, dan tauhidul uluhiyah, di sana ada kekhususan Allah yang dinamakan dengan aluluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat, di sana ada kekhususan Allah yang dinamakan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Apa itu tauhidur rububiyah? Ifradullah bil ibadah bi af'alillah. Ifradullah bi af'alih. Mengesakan Allah dalam perbuatannya. Apa itu tauhidul uluhiyah? Jadi tauhidul rububiyah mengesakan Allah dalam perbuatannya. Maksudnya begini, meyakini hanya Allah lah yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi kekhususan Allah, seperti menciptakan. Gak ada yang bisa menciptakan selain Allah. Kalau ada yang meyakini, ada yang bisa menciptakan makhluk ini, di antara makhluk ini ada yang bisa menciptakan makhluk sebagaimana Allah menciptakan makhluk, maka dia syirik dalam rububiyah. Karena mengesakan tidak boleh menyekutukan. Esa, tunggal. Menunggalkan maksudnya. Kalau meyakini selain Allah masih ada yang bisa, nah ini namanya syirik, menyekutukan, enggak menunggalkan, enggak mengesakan. Jadi mengesakan Allah dalam perbuatannya itulah tauhid rububiyah. Adapun tauhid uluhiyah, ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam peribadatan. Oleh karena itu namanya, nama lainnya adalah tauhidul ibadah. Nama lain dari tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah. Maksudnya bagaimana? Meyakini hanya Allah lah yang berhak diibadai, selainnya tidak berhak. Berarti hanya boleh mempersembahkan ibadah, baik ibadah yang batin maupun ibadah yang zahir, kepada Allah Ta'ala saja. Kalau ada orang yang mempersembahkan satu saja dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, baik itu dari kelompok ibadah yang zahir maupun yang batin, berarti dia sudah syirik dalam uluhiyah. Karena enggak menunggalkan. Jadi kalimat definisi itu begitu, jami' mani', mengumpulkan dan membatasi. Sulit bikin kalimat definisi, kita tinggal menghafal, tinggal menerima dari ulama. Sulit menyimpulkan dari dalil-dalilnya kemudian mendefinisikan, sulit. Karena harus terpenuhi dua kriteria, jami' mani'. Kalimatnya itu harus kalimat definitif, yaitu mengumpulkan anggota himpunan sehingga yang masuk enggak keluar, yang keluar enggak bisa masuk, dan mani', mencegah, memberikan batasan. Jami' mani', yang masuk enggak bisa keluar, yang keluar enggak bisa masuk. Baik, kemudian tauhidul asma wa sifat adalah ifradullah bi asma'il husna wa sifatil ula alwaridah fil qur'ani was sunnah wal iman bi ma'aniha wa ahkamiha. Inilah kalau pesantren kilat, apa-apanya serba kilat. Nyatatnya juga harus kilat. Caranya ya pakai singkatan-singkatan, yang YG, akan, aka. Oleh karena itu oke. Perkara nanti setelah sampai rumah gak bisa dibaca, ya urusan antum. Baik. Mengesakan Allah dalam nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula. Husna adalah yang terindah, bukan yang indah. Kalau-kalau yang indah gak menafikan kesyirikan. Karena banyak nama yang indah selain nama Allah. Ula juga demikian, yang paling sempurna. Karena apa namanya, yang sempurna ada sifat yang sempurna selain sifatnya Allah, tapi tidak yang paling sempurna. Oleh karena itu akar bahasanya juga pakai isim tafdil. Husna itu isim tafdil, ula itu isim tafdil. Baik, al-waridah yang ada fil Quran wa sunnah, dalam Al-Quran dan sunnah. Ini menunjukkan sumber penetapan nama dan sifat Allah adalah Al-Quran dan Sunnah. Harus ada dalilnya kalau mengatakan ini nama Allah atau ini sifat Allah. Wal iman bima'aniha wa ahkamiha, dan mengimani makna-maknanya dan hukum-hukumnya. Itu tiga macam tauhid. Berarti kalau ada orang yang meyakini tidak hanya Allah yang memiliki nama, misalnya Allah, kan di antara nama Allah, Allah, nama Allah itu banyak, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi ada nama Allah yang tidak boleh makhluk bernama dengannya. Dan ada nama Allah yang dari sisi akar bahasanya makhluk boleh bernama dengan itu. Tetapi catatannya tidak boleh meyakini mengandung makna yang sempurna sebagaimana sempurnanya makna nama Allah. Kalau ada orang yang meyakini di antara makhluk ada yang bernama dengan nama Allah, bayi baru lahir dinamakan Allah, atau bayi baru lahir namanya Ar-Rahman, itu enggak boleh syirik dalam al-asma' was sifat. Juga demikian kalau ada orang yang meyakini dukun itu tahu yang gaib, enggak boleh. Ini kekhususan Allah. Ini terkait dengan tauhidul asma wa sifat. Berarti kamu enggak mengesakan Allah dalam sifatnya. Al-ilm, ilmu. Di antara cakupan sifat al-ilmu adalah mengetahui yang maha mengetahui yang gaib. Ini kekhususan Allah. Ada dalilnya. Maka ada seperti ini, orang kalau meyakini ada dukun paranormal yang mengetahui yang gaib, berarti telah syirik dalam masalah apa? Allah asma wa sifat. Nah, ternyata tauhid itu bagi yang belum memahami ini tiga cakupannya. Tapi mengapa? Kita lihat dalam matan, Syekh hanya membatasi tauhid ketika mendefinisikan tauhid hanya dalam masalah al apa? Uluhiyah saja. Bukan tanpa sebab. Dan bukan berarti menafikan tauhid dua macam tauhid yang lainnya, tidak. Bukan berarti menolak dua macam tauhid yang lainnya, tidak. Sebabnya yang pertama, untuk menjelaskan bahwa tauhid jenis ini, yaitu tauhidul uluhiyah, adalah jenis tauhid yang terpenting. Sebagai dasar yang paling mendasar. Tauhid uluhiyahlah yang menjadi inti permusuhan dan perselisihan antara para rasul alaihi salatu wassalam dan kaum musyrikin. Jadi yang bikin sewot orang-orang musyrikin dari ajaran para rasul alaihi salatu wassalam ya tauhidul uluhiyah ini. Maka ini yang banyak dibahas di kitab-kitab ulama. Coba antum buka kitab-kitab tauhid itu. Ketika mendefinisikan tentang tauhid, rata-rata banyak dari mereka mendefinisikan tauhid uluhiyah. Ketika menjelaskan tentang syirik, maksud mereka adalah syirik dalam masalah al-uluhiyah. Padahal asalnya, pada asalnya tauhid itu cakupannya tiga dan syirik pun itu cakupannya tiga kalau ditinjau dari khususan Allah, dari pembahasan khususan Allah. Dari sinilah mempelajari matan itu butuh kejelian. Dan manfaat belajar taksili pendasaran seperti ini. Kalau Anda tidak dibekali dengan mendefinisikan tauhid secara lugotan, bahasa maupun istilah syar'i tadi, antum mungkin lewat saja tauhid adalah ifradullah, enggak mengenyutkan dahi loh. Kok tauhid hanya tauhid uluhiyah ya definisinya di sini. Ini kan kurang ini, nakis. Nah, ketika antum sudah merasa kurang, nah itu berarti antum sudah jalan. Pendasarannya sudah jalan. Radarnya sudah jalan loh, ini kurang ini. Berarti sudah mulai ada kemampuan ilmiah, cuman butuh tambahan ilmu. Kurangnya sebabnya apa? Bahwasanya sebabnya yang pertama itu, ini tauhid yang terpenting, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua sebabnya adalah tauhid uluhiyah itu mengandung tauhidur rububiyah dan tauhidul asma wa sifat. Lusat, bukankah tauhid yang mengandung tauhidul rububiyah itu hanya tauhidul uluhiyah, Ustaz? Kalau tauhidul uluhiyah mengandung tauhidul asma wa sifat, baru saya dengar, Ustaz. Sebetulnya menyebutkan korelasi antar tiga macam tauhid itu ada tinjuannya masing-masing. Semuanya sama-sama benarnya. Kalau sesuai dengan tinjuannya masing-masing. Ini sudah saya tulis dalam artikel berjudul hubungan ketiga macam tauhid. Kalau tidak salah ingat silakan dilihat di muslim.or.id. Baik. Alasan kedua bahwasanya saya menyebutkan hanya itu, definisinya adalah karena tauhid uluhiyah itu mengandung tauhid rububiyah sekaligus tauhid asma wa sifat. Jadi kalau saya mendefinisikan tauhid dengan tauhidul uluhiyah, definisi tauhidul uluhiyah itu artinya maksudnya ya disuruh bertauhid juga dengan tauhidur rububiyah dan juga dengan tauhidul asma wa sifat secara kandungan. Isyarat secara kandungan. Bukan menafikan, bukan menolak. Bagaimana dikatakan tauhidul uluhiyah dikatakan mengandung tauhidur rububiyah? Begini, karena setiap orang yang menyembah Allah saja berarti bertauhidul uluhiyah. Tidaklah ia menyembah Allah saja hingga ia mengakui tauhid rububiyah. Yang bisa menciptakan enggak ada tandingannya, yang bisa mengatur alam semesta ini enggak ada tandingannya, yang bisa menerbitkan matahari dari timur dan membenamkan dari barat, yang enggak ada tandingannya, itulah yang secara fitrah satu-satunya yang pantas untuk disembah. Berarti kalau seseorang sudah milih sesembahan itu, mengandung hakikatnya dia dalam hatinya mengandung pengakuan sesembahan yang dia sembah itu memiliki kekhususan rububiyah. Begitu. Gak mau orang itu kalau fitrahnya benar, kok Tuhan bisa pilek, bisa keroan itu manusia. Gak mau. Manusia kan bisa keroan, bisa pilek, bisa dan seterusnya. Ya gak ada tandingannya. Baik. Sedangkan tauhid uluhiyah dikatakan mengandung tauhidul asma wa sifat karena manusia tidak menyembah kecuali menyembah zat yang diyakini berhak untuk disembah karena memiliki kekhususan nama dan sifat yang tak tertandingi. Intinya sama. Mengapa dia menyembah Allah Ta'ala? Karena dia yakini Allah memiliki nama dan sifat yang tak tertandingi. Baik. Kemudian singkatnya kaidah pertama seperti itu. Dari kalimat ini pula, kalimat dalam matan ini pula, terdapat kaidah yang kedua, yaitu ta'riful ibadah, definisi ibadah. Karena saya mengatakan huwa ifradullah subhanahu bil ibadah, ada kata kunci bil ibadah. Maka disinilah kita ambil sebuah kaidah besar. Kita harus faham apa itu ibadah agar bisa mengesakan Allah dalam peribadatan. Bagaimana seorang bisa mengesakan Allah dalam peribadatan sementara ibadah sendiri gak faham maknanya. Ibadah sendiri gak faham definisinya. Jangan-jangan dia selama ini tidak mengesakan Allah dalam peribadatan gara-gara karena gak tahu ibadah itu cakupannya luas ternyata. Gara-gara dia tidak faham definisi tentang ibadah, sehingga tidak faham pula definisi tentang tauhidul uluhiyah, sehingga terjatuh dalam kesyirikan dalam al-uluhiyah. Sangat mungkin kan? Baik, apakah definisi ibadah itu? Definisi ibadah, saya bawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sudah banyak dihafal, yang sungguhnya perkataan ini mungkin jarang yang mengetahuinya. Ada dalam kitabul Ubudiyah, kitabnya tipis. Kitabnya tipis, mungkin hanya segini ini kitabnya, enggak ada, mungkin lebih tebal ini, tipis, tetapi terdapat dalam halaman 4, halaman awal-awal, terdapat apa? Terdapat kalimat emas yang dinukil ratusan tahun setelah beliau meninggal dunia. Kalimatnya cuma satu kalimat pendek. Tapi orang itu kok ahlu tauhid benar-benar menyayangi kalimat ini dan menghafal, memahami maknanya dan seterusnya. Baik, apa itu kalimatnya? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yaradah minal aqwal wal a'mal al batinah wa dhahira. Sebuah nama ismun jami'un yang mencakup. Ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup. Likulli, seluruh. Ma yuhibbullah wa yaradah, perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Minal aqwal, baik berupa ucapan. Wal a'mal, maupun perbuatan. Al batinah, yang batin. Wa dhahirah, dan yang lahir. Mari kita menikmati keindahan ilmiah dalam bahasa definitif. Dalam bahasa definisi. Karena di dalamnya terdapat faedah-faedah, mutiara-mutiara faedah yang banyak. Di antaranya dari definisi tadi dapat kita pahami, namanya inti ibadah itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Itu pegang erat-erat itu. Ini nanti sebagai langkah awal modal besar untuk membantah kesyirikan kaum musyrikin. Namanya ibadah itu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Nah, kalau sudah seperti itu lalu mengapa? Apa kaitannya dengan cara membantah? Kaitannya sangat erat sekali. Bahwa suatu perkara itu dikatakan dicintai oleh Allah, ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Dalam Al-Quran dan Sunnah, di antara tanda-tandanya adalah, satu, kalau ada dalil, baik dalam Al-Quran dan Sunnah, yang menunjukkan bahwasanya Allah mencintai suatu perbuatan atau mencintai pelaku suatu perbuatan, itu menunjukkan perbuatan tadi ibadah. Satu, kabar bahwasanya sesuatu perbuatan atau pelaku perbuatan dicintai oleh Allah. Itu cara mengetahui sesuatu itu atau cara membuktikan secara ilmiah sesuatu itu ibadah. Kadang seorang musyrik itu gak paham kalau apa yang dilakukan itu ibadah. Sehingga dia palingkan kepada selain Allah, dia persembahkan kepada selain Allah. Kita buktikan secara ilmiah ibadah itu apa toh? Kan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ada gak ibadah dibenci oleh Allah? Gak ada. Baik, saya tunjukkan ya bahwasanya apa yang kamu lakukan itu dicintai oleh Allah sehingga memenuhi kriteria ibadah yang gak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Iya, tayyib. Saya bukakan Mushaf Al-Quran. Di sini ada perintah bahwasanya apa yang kamu lakukan itu. Nah, di sini ada perintah tentang perbuatan yang kamu lakukan itu. Perintah kepada kita untuk melakukan perbuatan yang kamu lakukan itu. Apakah Anda berpikir bahwa sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu ada yang dibenci oleh Allah? Tidak mungkin. Sesuatu kalau diperintahkan pasti dicintai oleh Allah. Kalau dicintai oleh Allah pasti terpenuhi kriteria ibadah. Berarti apa yang kamu lakukan itu ibadah? Enggak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Jika ketika Anda melakukan itu, Anda melakukan tatarannya, tataran menyembah. Ada yaitu dzullun tam, penghinaan diri yang sempurna, sebagaimana kita menghinakan diri kepada di hadapan Allah ketika sholat, ketika sujud, dan juga demikian ada pengagungan yang sempurna, ada kecintaan yang sempurna, seperti itu. Baik, tanda yang kedua yaitu pertama kabar bahwasanya sesuatu itu dicintai oleh Allah atau pelaku sesuatu tadi dicintai oleh Allah. Kedua, sesuatu itu diperintahkan oleh Allah. Ketiga, maksudnya ini dalam Al-Quran maupun As-Sunnah begitu. As-Sunnah yang sahihah. Ketiga, pengkabaran bahwasanya pelakunya diberi pahala oleh Allah. Karena gak mungkin diberi pahala kok gak dicintai. Yaitu beberapa tanda yang menunjukkan sesuatu itu dicintai oleh Allah. Kemudian faedah berikutnya. Faedah berikutnya dari definisi ibadah tadi, bahwa minal aqwal wal a'mal, ibadah itu ada macam-macamnya. Kata Syekh, macamnya ada ucapan dan ada perbuatan. Juga demikian al-batinah wadh-dhahirah, yang batin maupun yang zahir. Berarti ucapan ada yang zahir, ada yang batin. Amalan juga ada yang zahir dan ada yang batin. Kesimpulan akhirnya, berdasarkan definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, namanya ibadah itu ada empat macam. Qaul batin, qaul zahir. Amal batin, amal zahir. Kalau sudah ada empat, ngapain Ustaz? Sangat penting sekali untuk membantah syubhat. Ngapain saya bawa Anda untuk memikirkan ini sampai ketap-ketip kemudian gak ada faedahnya? Besar faedahnya ini untuk membantah syubhat. Bahwa jika ibadah itu macamnya ada empat itu, padahal namanya ibadah dari dalilnya kita ketahui, kalau dipersembahkan kepada Allah itu namanya tauhid, iya enggak? Ibadah kalau dipersembahkan hanya kepada Allah namanya tauhid, sementara kalau dipersembahkan kepada selain Allah namanya syirik. Berarti orang musyrik itu tidak hanya dengan sesuatu yang ibadah zahir saja. Bisa dengan ibadah batin, walaupun zahirnya enggak ngerjain apa-apa. Nah ini, kadang orang, saya enggak menyembah patung itu, kok saya enggak menyembah orang soleh. Kamu menyembah, dengan apa wong saya ada di rumah, diam di rumah? Dengan rasa takutmu. Kepada sing bau reksa, kepada jin penunggu jembatan itu, kepada Betara Kala, kepada lan konco-koncone, lan sak panunggalanipun. Nah, karena Anda tidak mengetahui ibadah itu, wahai musyrik, cakupannya ada yang zahir, ada yang batin, ada yang qaul, ada yang amal. Qaul itu ada yang zahir, ada yang batin, ada amal yang zahir, ada yang amal batin. Sehingga Anda sudah melakukan ibadah kepada selain Allah, menyangka tidak melakukan ibadah kepada selain Allah. Karena sefaham Anda, nama ibadah itu hanya rukun Islam. Puasa, zakat, haji, tidak demikian. Misalnya, kalau hanya sebatas itu yang mereka fahami. Maka, adapun qaul qalb, apa tuh Ustaz, kok hati bisa berucap? Bisa, qaul qalb itu contohnya adalah keyakinan dan pembenaran hati. Adapun amalul qalb, contohnya adalah niat, ikhlas, tawakal, takut, cinta, harap. Namun ingat, untuk sebuah perbuatan hati yang musyarakah, yang mengandung unsur bisa ibadah, bisa enggak, itu ada syarat tambahan dikatakan ibadah. Semua saja, segala sesuatu yang ada unsur musyarakah, yaitu apa, ada unsur keikutsertaan ibadah dan selain ibadah, maka harus ada tambahan lagi syarat untuk dikatakan ibadah. Kalau sudah sampai pada tingkatan yang menyembah, itulah yang tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Seperti cinta. Suami cinta kepada istrinya. Wah, menyembah berarti dia. Oh, tidak. Belum tentu. Belum tentu maksudnya. Cinta yang bagaimana dulu. Ada batasan cinta dikatakan ibadah, dan ada batasan cinta dikatakan tabiat, cintanya seorang bapak kepada anak. Takut, takut kepada ular, tabiat. Tobi'i, tabiat manusia takut kepada ular. Tapi takut yang dimaksudkan sebagai ibadah, amalul qalb, yang tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah, adalah takut yang sampai pada tataran menyembah, tataran ibadah. Oleh karena itu dikasih definisi masing-masing oleh ulama. Takut yang menyembah itu seperti apa definisinya dan seterusnya. Berikutnya, qaul lisan ya gampang ya. Baca Al-Quran, berzikir, ucapan asyhadatain, amal jawarih, amal anggota tubuh yang zahir. Ya seperti sholat, puasa, zakat, haji. Jangan dibilang, kan sholat ada amalan batinnya. Jangan dibilang seperti itu. Namanya membedakan itu lebih fokus kemana begitu. Ada saja Mas Ian. Ini untuk memudahkan kita. Baik. Jadi intinya dari definisi ibadah tadi, satu yang sangat terpenting untuk membantah kaum musyrikin adalah inti ibadah adalah satu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dan cara membuktikan sesuatu yang dicintai oleh Allah dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah yang sahih adalah seperti tadi tanda-tandanya. Di antaranya minimalnya dikatakan demikian. Kemudian yang kedua, yaitu orang itu bisa musyrik, bisa kafir, bisa murtad. Bukan hanya dengan perkara yang lahir saja. Tapi ada kemurtadan batin, ada kesyirikan batin, ada kekafiran batin, ada. Dan jangan disalahfahami, namanya murtad itu hanya berpindah agama saja. Murtad itu keluar dari agama Islam, itu bentuknya setiap perkara yang masuk dalam al-kufru billah, yang meniadakan pokok keimanan, baik itu syirik maupun selain syirik. Bukan hanya berpindah agama dari agama Islam kepada non-Islam. Baik. Berikutnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kaidah yang ketiga ataupun kaidah ataupun perkara dasar yang ketiga, atau saya untuk memudahkan saya tuliskan di artikel itu dasar ketiga gitu. Dasar yang ketiga yaitu dinur rusul. Saya ulangi, tauhid adalah agama para rasul alaihi salatu wassalam. Itu saya ambil dari kelanjutan ucapan penulis. Mari kita perhatikan matan. Wa huwa dinur rusul alladhi arsalahumullahu bi ila ibadi. Tauhidul uluhiyah yang sudah didefinisikan oleh penulis itu, itulah agama seluruh para rasul alaihi salatu wassalam. Alladhi yang arsalahumullahu bi ila ibadi, yang Allah utus hamba-hambanya, yang Allah utus para rasulnya kepada hamba-hambanya dengan membawa ajaran tauhidul uluhiyah tadi yang mengandung tauhidur rububiyah dan tauhidul asma was sifat. Dari sini kita dapat ambil sebuah dasar yang ketiga, bahwasanya tauhid adalah agama para rasul alaihi salatu wassalam. Apa maksud tauhid adalah agama para rasul alaihi salatu wassalam? Syekh Muhammad Syekh Shalal Syekh Hafizullah taala menjelaskan bahwa seluruh para rasul diutus membawa ajaran tauhid, yaitu mengesakan Allah dalam peribadatan. Bukanlah yang menjadikan, yang menjadi pokok dari pengutusan para rasul adalah penjelasan amal-amal di bawah tingkatan tauhid seperti halal dan haram. Saya sampai menjelaskan seperti ini. Jadi para rasul itu diutus aslan, pada asalnya, pada pokoknya bukanlah untuk menjelaskan halal haram yang di bawah tingkatan at-tauhid. Kenyataannya menjelaskan Ustaz, bukan asal tapi tabi, cabang, pengikut. Kalau yang asal, kalau yang dasar pengutusan mereka adalah at-tauhid. Jadi pada asalnya Rasulullah SAW tidak diutus untuk menjelaskan tentang hal, perkara halal dan haram yang tingkatannya di bawah keutamaan at-tauhid. Kalau keharaman yang di bawah kesyirikan. Jadi amal-amal sholat, puasa, zakat itu hakikatnya tabi, mengikuti yang asal tauhid. Jadi pada asalnya para rasul alaihi salatu wasalam ini diutus untuk mengajarkan at-tauhid, namun tidaklah sempurna tauhid itu kecuali dengan mengajarkan tabi'nya, pengikut dari satu yang pokok ini, yaitu mengajarkan sholat, puasa, zakat dan seterusnya sampai lengkapnya agama Islam ini. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku saja. Oleh karena itu diutus para rasul, pertama kali diutus, nanti akan sampai juga fa awwaluhum nuh, kata saya di sini, mengapa kau diutus? Ketika terjadi kesyirikan pertama kali di muka bumi. Sebelum terjadi kesyirikan enggak diutus itu Nabi Nuh alaihissalam. Masya Allah. Betapa mulianya tauhid ini. Betapa menjadi inti dakwah para rasul alaihi salatu wassalam. Pokok pengutusan para rasul alaihi salatu wassalam. Semua para rasul dari awal sampai akhir mengajarkan at-tauhid. Maka sesungguhnya sangat disayangkan orang banyak mengenal diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengajar tauhid yang paling utama itu dan pengamal tauhid yang paling utama itu, hanya terkait dengan sesuatu-sesuatu perkara-perkara yang tidak menjadi inti paling utama pengenalan. Paling utama perkara yang tertuntut kita untuk mengenal dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal nasabnya penting. Mengenal apa namanya, siapa bapaknya penting. Mengenal kapan hijrahnya penting. Tetapi ada yang terpenting, mengenal inti ajarannya. Betapa banyak orang yang mengenal nasabnya, mengenal sejarahnya mengenal, tapi intinya nasallahu salam wal afiyah, banyak yang melakukan kesyirikan. Padahal ini seutama-utama mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengenal apa? Inti ajarannya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Konsekuensi kita mengetahui dasar yang ketiga ini, bahwasanya at-tauhid adalah agama yang dibawa oleh para rasul alaihi salatu wasallam. Konsekuensinya adalah bahwa barang siapa yang menyekutukan Allah, barang siapa yang menyekutukan Allah dengan beribadah kepada selain Allah alias syirik, berarti hakikatnya dia telah menentang ajaran seluruh para rasul alaihi salatu wasallam. Ngeri enggak? Itu konsekuensi pertama. Makanya cerdik sekali saya di sini membawakan setelah definisi tauhid kemudian wa huwa dinur rusul alladzi arsalahumullahu bihi ila ibadih. Cerdik sekali ini, ilmiah sekali ini. Karena konsekuensinya begini. Kalau ada orang yang musyrik, hakikatnya dia menentang ajaran seluruh para rasul alaihi wasallatu wasalam. Karena yang diajarkan oleh mereka adalah tauhid, lawan dari syirik. Konsekuensi kedua. Sadar enggak Anda wahai kaum musyrik bahwasanya kalau Anda melakukan kesyirikan berarti Anda telah mendustakan seluruh para rasul alaihi wasallatu wasalam. Itu konsekuensi kedua. Faham enggak sih? Anda berarti mendustakan seluruh para rasul alaihi wasallatu wasalam, termasuk Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa bersalawat. Mengapa? Karena mereka semuanya mendakwahkan tauhid dan menyatakan bahwa tauhid adalah sebuah kebenaran, bahkan kebenaran yang paling utama. Sedangkan ahlu syirik, kaum musyrikin yang menyekutukan Allah dalam peribadatan, ucapan ataupun perbuatan mereka seolah-olah mengatakan seluruh para rasul berdusta. Bohong itu dikatakan tauhid adalah kebenaran. Seolah-olah mengatakan begitu. Kalaupun tidak dengan ucapannya, ya dengan perbuatannya. Ataupun kalau tidak dengan ucapan zahirnya, ya ucapan yang tersiratnya. Seolah-olah mereka mengatakan seluruh para rasul itu berdusta. Dan syirik adalah kebenaran. Yang benar adalah syirik adalah kebenaran. Seolah-olah mereka mengatakan demikian. Karena kalau disalahkan kan gak mau. Kalau diingkari kan marah. Kalau diluruskan tetap bengkok bagi orang yang tidak menginginkan kebenaran. Walaupun alhamdulillah banyak yang sadar ketika diingatkan bertauhid, untuk bertauhid. Dia tidak terima, bahkan menentang jika syirik itu dilarang, simbol-simbol kesyirikan dihancurkan. Enggak mau. Ini seolah-olah kalau bukan dengan lisanul qaul, ya lisanul halnya, keadaannya itu mengatakan para rasul itu semua dusta ketika mengatakan tauhid itu kebenaran. Ya, menyatakan maksudnya, intinya demikian, menyatakan yang intinya tauhid itu kebenaran, bahkan yang paling utama dari kebenaran. Dan syirik itu kebatilan. Yang benar menurut orang-orang musyrikin, syiriklah kebenaran. Begitu. Parah konsekuensinya, ikhwan. Makanya beliau, masya Allah, kalimat per kalimatnya ini syarat makna ilmiah. Sangat jauh bedanya dengan kalau baca terjemahan matannya saja. Coba Anda beli terjemahan matan, kemudian Anda baca. Sedong ini enggak, sefaham ini enggak kira-kira apa namanya ketika membaca terjemahannya. Nah ini, bisa enggak menangkap maksud-maksud ilmiah syekh yang mendalam? Itulah keberkahan. Kalimat as-salafus saleh itu sedikit namun disyarah kayak enggak habis-habisnya. Ada lagi kitab syarah baru lagi dari kitab syarah kasubat, ada lagi dan seterusnya. Fa awwaluhum Nuh alaihi salam arsalahu Allahu ila qaumi lamma ghalau fis salihin. Ini target saya halaman 7. Ini baru dapat 3 baris. Ini sudah setengah 12, kurang 10 menitan, 9 menitan. Baik, kencangkan ikat pinggang, pasang sabuk pengaman, tancap gas. Baik, sing-singkan lengan. Baik, fa'awwaluhum Nuh alaihissalam arsalahullahu ila qaumih. Maka rasul yang pertama kali yang Allah utus adalah Rasul Nuh alaihissalam. Allah utus beliau kepada kaumnya. Arsalahu Allahu ila qaumi. Allah utus beliau kepada kaumnya. Lamma ghalau fis salihin. Ketika mereka berbuat ghulu, bersikap berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Waddin waswa'in. Nama mereka adalah Wad, Suwa', wa Yaguth, Yaguth, wa Nasr dan Nasr. Jangan dipersoalkan kalau nama ya. Oh, bangsa lain mungkin menganggap nama kita juga aneh-aneh. Paino, Paijem, ini aneh-aneh mungkin. Nah ini jangan dipermasalahkan. Ya. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasul yang pertama Nuh alaihissalam, ini saya sebutkan bahwa dasarnya adalah riwayat hadis Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Tidak saya sebutkan teksnya untuk menyingkat waktu. Yang jelas saya ingin sampaikan sebuah pesan bahwa penulis itu menulis matan tidak mudah. Jadi berusaha menulis matan yang ada dalilnya, yang ada dasar ilmiahnya. Hanya tugas pensyarah adalah menjelaskan ini itu loh mengisyaratkan hadis itu. Yang ini matan ini mengisyaratkan hadis yang itu atau ayat yang itu. Seperti itu. Jadi dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Allah utus beliau kepada kaum yang menyekutukan Allah. Baik, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah ketika muncul kesyirikan pertama kali di muka bumi? Sebelum itu Allah tidak mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Ini menunjukkan betapa gawatnya syirik itu. Karena kalau sebuah kejadian kalau yang dikirim adalah pasukan yang elit, menunjukkan kejadian itu besar. Tapi kalau yang dikirim adalah hansip, nah ini kejadiannya tidak sebesar dari yang pertama itu. Sebuah kejadian berupa kesyirikan yang dikirim adalah seorang rasul utusan Allah, maka berarti kejadiannya besar. Sangat besar sekali syirik ini bahayanya bagi umat ini. Nah, tahu enggak Anda bagaimana kaum yang didawai oleh Nabi Nuh alaihissalam pertama kali bisa sampai terjerumus kepada kesyirikan? Saya menceritakan 3 tahap. Intinya tahap pertama, jadi nama-nama tadi Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, ini adalah nama-nama orang saleh yang taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian setelah mereka meninggal dunia, tersebar di tengah-tengah manusia sikap cinta dunia dan jauh dari mengingat akhirat, sehingga banyak mereka jika ingin menambah semangat dalam beribadah pergi ke kuburan orang-orang soleh tadi. Pertamanya gitu, gak menyembah dulu. Itu tahap pertama. Merenung, menangis di sisi kuburan tersebut. Lalu menjadi bertambahlah semangat manusia sepulang dari kuburan tadi. Karena mungkin ingat dulu bagaimana apa kenangan nostalgia dulu bersama orang-orang soleh tadi. Jadi semangat untuk beribadah seperti ibadahnya orang-orang soleh tadi. Nah, kemudian suatu saat setan pun datang di kuburan tersebut membisiki agar membuat patung-patung orang-orang soleh. Lalu orang-orang itu pun membuat patung-patung tersebut. Dan mereka meletakkan di kuburan-kuburan mereka. kalau ada sebuah patung itu kan lebih, apalagi gambarnya orang soleh tadi, fotonya orang soleh tadi, patung yang berupa orang soleh tadi, wajahnya mirip dengan yang dipatungkan tadi dan seterusnya. Begitu ngelihat dari jauh, ditaruh di dekat kuburannya, kan langsung tambah ingat lagi bagaimana apa namanya dulu ketika beribadah sewaktu hidupnya dibisik oleh siapa. Nah, belumlah disembah ketika itu. Untuk sekedar mengingat, menapak tilasi, ya. Ataupun mengingat kembali semangat joyang mereka dalam kebaikan. Ketempoi dulu. Ini yang mereka inginkan ketika itu, tahap pertama. Membuat patung-patung tadi. Tahap kedua, yaitu kan umur kaum Rasul Nuh alaihissalam itu kan panjang-panjang. Sehingga setan memiliki kesempatan untuk menipu daya pada tahapan yang kedua. Yaitu apa? Membisiki mereka agar mereka itu menaruh patung-patung tersebut di rumah-rumah mereka. Kan lebih gayeng untuk ingat, lebih gampang ingat. Kamu kalau futur ibadah, kalau patungnya ada di rumah, kan lebih ingat, cepat ingat. Wah, lebih semangat beribadah. Nah, akhirnya mereka pun memindah patung-patung tadi ke rumah-rumahnya. Bahkan sampai terkadang dibawa patung-patung itu di safar-safar mereka. Di safar mereka. Masya Allah, sampai seperti itu. Jadi tahap ketiga, nah masa panjang pun berlalu ketika sudah banyak hilang ilmu tauhid dan hilang pengetahuan tentang apa sebab pembuatan patung di awal kalinya dahulu. Sudah meninggal kakek moyangnya yang membuat patung tadi, muncullah generasi baru, para pemuda, para orang-orang baru, kurang lebihnya demikian. Yang tidak tahu tentang ilmu tauhid dengan baik dan tidak tahu maksud kakek moyang yang buat patung itu bukan untuk disembah. Sarana untuk mengingat saja. Agar semakin semangat beribadah. Karena dulunya orang ini ahli ibadah, orang-orang yang dipatungkan tadi. Nah, akhirnya Akhirnya mereka punya pikiran bahwa kakek moyangnya kami itu tidaklah membuat patung-patung orang-orang soleh itu kecuali karena patung-patung tersebut adalah sesembahan-sembahan yang layak untuk disembah. Atau karena patung-patung tersebut dikeramatkan. Bukan patung biasa, bukan batu biasa ini. Ada ruh yang menitis di dalamnya. Sehingga nyenggol saja gak berani. Apalagi sampai gak nyulai pas Jumat Kliwon misalnya. Kalau di zaman kita mungkin seperti itu. Sampai berdebu ditinggalkan patungnya atau kerisnya atau jimatnya. Gak berani karena bukan sekedar keris, bukan sekedar batu, akik, bukan sekedar. Tapi ada apanya, ada sesuatunya dikeramatkan dalam bahasa kita. Kalau di kita seperti itu kurang lebihnya. Akhirnya mereka pun berdoa kepada patung-patung tersebut. Nah, doa ibadah. Doa ibadah. Jelas sekali nasnya. Doa wal ibadah. Nah, berdoa kepada patung-patung tadi. Dengan anggapan, jangan berpikir bodoh ya. Jangan dikira mereka itu sebodoh yang Anda kira. Ada sih sedikit cerdas-cerdasnya. Apa itu? Mereka bukan menganggap patung itu kok layak mereka berdoa kepadanya sekedar benda mati saja. Tapi mereka bukan benda matinya yang mereka urus sebetulnya. Ruh yang menitis, ruh orang soleh yang menitis itulah yang mereka maksudkan dalam doa-doa mereka. Agar memberi syafaat, agar mensyafaati maksudnya, saya ganti kalimatnya. Agar mensyafaati, memperantarai antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab inilah mereka terjatuh ke dalam kesyirikan akbar. Nabi Nuh diutus. Nah, seperti itu ceritanya kurang lebihnya. Bertahap sekali. Dalam rangka menapak tilasi perjuangan mereka agar para pemuda jangan hilang semangat juangnya. mereka, itu kan kebaikan, itu kan amal soleh, buatlah patung-patung terus. Kemudian akhirnya anaknya sakit, datang ke kuburan atau ke patung tadi, kemudian beribadah di situ, berdoa kepada Allah, loh kok sembuh, berarti ada apa-apanya nih, keramat ini. Akhirnya langsung permisi mbah, nah, akhirnya langsung nyun sewu mbah, anak kulo sakit, anak saya sakit, apa namanya, maafkan saya kalau ada kesalahan selama ini, gak ngasih sajen kepada Anda dan seterusnya, maka sembuhkanlah. Nah, akhirnya berdoa. Orang yang judi pun untuk dapat nomor yang bagus, nomor judinya, datang ke situ. Bisa jadi demikian. Nah, awalnya padahal gak seperti itu. Pembangunannya, tujuan awalnya tidak seperti itu. Maka katailah, lama ghalau fis solihin, ketika mereka hulu terhadap orang-orang soleh, inilah mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka ingatlah wahai kaum musyrikin yang pergi kepada kuburan-kuburan para wali dengan niat-niat seperti musyrikin zaman dahulu. Bisa jadi Anda awalnya sekadar ziarah kubur saja, tidak menyembah, tapi syaitan jangan dianggap tinggal diam. Seperti itu. Ketika membisikkan bangun dengan bangunan kijing yang indah. Kalau hanya sama saja kuburan wali dengan kuburan yang bukan wali, kan gak ada wahnya. Bangun yang lebih besar, bangun lagi yang lebih besar, bangun lagi dan seterusnya. Seperti itu. Ini ada nilai plusnya. Terbukti kalau saya berdoa di sini ada yang suara jawab, padahal itu jin, bukan ruh orang saleh tadi. Coba kalau kuburan itu sama-sama apa ratanya dengan tanah, tidak ada kijingnya sama sekali, tidak ada bangunannya sama sekali, hanya batu nisan sederhana saja, yang kalau kepanas, kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan, kalau kena duri kena duri. Ah, mana mau ada tidur terlentang nginep sampai berhari-hari di situ. Sulit untuk seperti itu, gara-gara ber-AC, gara-gara kemudian berlantai marmer yang indah, gara-gara selfie-selfiean di situ akhirnya. Awalnya selfie, kemudian syirik akhirnya. Jangan ini yang diingat ya, pelajaran yang diingat. Nanti syubhatnya. Baik. Kemudian wa akhirur rusul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi kassara suwara haula'i salihin. Dan akhir para rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menghancurkan patung-patung orang-orang soleh tadi. Jadi patung-patung tadi yang disembah oleh sebagian kaum Nuh alaihi salam itu terus ada. Wallahu ta'ala alam sab, apakah bentuk aslinya atau kemudian tiruannya setelah itu. Yang jelas masih kemudian ada di bangsa Arab, sehingga kemudian dihancurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil bahwasanya beliau adalah akhir rasul adalah Al-Ahzab ayat 40. Oleh karena itu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam matan di atas bahwasanya beliau yang menghancurkan patung-patung tadi, yaitu patung Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Patung-patung tersebut selain disembah oleh kaum Rasul Nuh alaihissalam juga masih dilestarikan di tengah-tengah bangsa Arab, sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Penjelasan ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Sahih. Hadis ini hadis yang sahih, maksudnya bukan yang daif. Maksudnya riwayat yang kata hadis saya ganti riwayat yang apa sahih karena datangnya dari Ibnu Abbas. Saya katakan demikian karena terdapat dalam Sahih Bukhari, sudah diteliti oleh Imam Al-Bukhari. Dan juga demikian karena apa? Karena sebagian orang-orang musyrik itu mensyubhati, ini enggak sahih riwayat ini. Padahal mereka yang salah. Mereka yang salah. Ini terkait dengan ilmu mustalahul hadis. Kata Ibn Abbas, jadilah patung-patung yang ada di kaum Rasul Nuh tetap ada di tengah-tengah bangsa Arab. Saya ulangi, tetap ada di tengah-tengah bangsa Arab. seingat saya riwayat yang lainnya selain ini, tapi tetap dari Ibnu Abbas yang disubati, yang di apa namanya, disampaikan subhat oleh kaum musyrikin, sebagian kaum musyrikin maksudnya. Baik, sampai di situ. Qadarullah masyafal, belum bisa sampai yang banyak. Semoga nanti habis duhur, walaupun ngantuk-ngantuk, jam ngantuk itu, bisa lebih banyak daripada yang kita dapatkan ini, kalau memang itu terbaik bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.